Kue mengerti tapi to kalau... apa yang saya keluhkan nang awakmu, kue kan anakku. Gitu. Jadi kue mengerti to apa yang saya saya keluhkan. Jadi rekomendasimu apa, saranmu apa, anjuranmu apa kepada saya? Karena saya kan terjepit di antara dua kewajiban, nahi mungkar sama rahmatan lil alamin. Ini Brang, dari rentang alur tadi ya, dari aksioma sains, terus di tengah itu ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan, ya kemudian kita jadi bersentuhan dengan syahadat, dengan iman, dengan treatment, dengan ilmu, fakta itu diperlakukan dengan ilmu apa, dengan iman, ya dan seterusnya ya. Itu kalau kita sekarang proyeksikan ke kehidupan real, di dunia, bangsa-bangsa, masyarakat, termasuk para ilmuwan atau orang awam atau siapapun ya, ulama-ulama juga, itu yang paling harus diperhatikan menurut Sabrang apa? Saya pakai analogi gini ya, yang semua orang bisa connect nih. Semua orang kan punya rumah nih. Di dalam rumah ada, di dalam area tanah rumah dia ada rumah utama, ada gudang di sebelah, misalnya gitu. Terus di dalam rumah ada kamar tamu, ada kamar pribadi, iya, ada ruang tengah, ada WC dan seterusnya. Jadi ada banyak kompartemen di situ. Kalau diri kita dengan ilmu, saya melihatnya seperti itu. Jadi kita kan rumah nih, ada ilmu, ada informasi keluar, masuk dari luar nih. Jadi kita kalau sama rumah aja kita punya filter, mana yang boleh masuk ruang tamu, mana masuk sampai sedekat-dekat teman kita bertamu tidak boleh masuk ke kamar pribadi. Kamar pribadi kan semua ada tempatnya sendiri-sendiri nih. Terhadap informasi pun menurut saya harus ada filter seperti itu. Ini informasinya sudah sampai mana sih, boleh masuk mana sih? Kalau teman baru berkunjung 2 hari, belum terbukti terpercaya, enggak mungkin bikin kopi dhewe. Tapi kalau dia sudah berkali-kali, ternyata kita kenal dari teman juga, dari pengalaman, kayak serius kok ini cocok ya, wong ini jujur ya, wis begawe kopi dhewe, enggak masalah karena sudah dekat. Nah, kan ada proses itu. Ada gradasi, ada level-level, ada filter itu. Nah, kita sebagai manusia, pensikapan terhadap pengetahuan itu menurut saya juga perlu seperti itu. Ada filter. Nah, jadi pemahaman terhadap filter ini sangat penting untuk bisa, karena itu jadi tidak kriteria semua utama. Informasi, tidak langsung semua rumah. Informasi masuk ke ruang pribadi ya. Mm-hmm. Dan tidak random juga. Yeah. Ojo nek kowe seneng tok lebok ke, bisa berbahaya itu. Urus seneng enggak seneng. Ini filternya harus konsisten nih filternya. Yeah. Nah, filter itu menurut saya yang kemudian disebut, konsep itu kemudian disebut sebagai alasan atau bukti. Biasanya yang hal yang terbukti boleh masuk rumah nih. Kalau belum terbukti udah di luar dulu. Minimal taruh gudang apa disuruh pulang. Ya kan? Gitu. Nah, sekarang bukti ki piye ki? Kan kita mau tidak mau harus cerita tentang bukti karena ini filter utama untuk terhadap pengetahuan yang ada di luar nih. Bukan kita informasi wis langsung disikapi. Nanti kita masukin filter dulu nih. Gimana ini filternya seperti apa? Nah, filter itu tadi saya backtrack yang biasa disebut sebagai bukti. Bukti kita harus tahu anatominya nih. Kalau fungsi bukti adalah memasukkan informasi ke dalam rumah, memasukkan pengetahuan ke dalam rumah, kita pakai fakta paling dasar dulu. Sebenarnya kita masukin rumah itu alasannya enggak ilmiah-ilmiah juga kok, enggak selalu ilmiah juga. Itu kalimat tembahku itu bagi saya cukup untuk jadi bukti, tapi kalimat tembahmu enggak cukup untuk masukin informasi itu ke rumah saya, ke rumahku. Begitu juga dengan kamu. Mbahmu untuk si dia cukup untuk masuk rumah dia, mbahku enggak cukup buat dia. Itu paling basic. Jadi paling dasar yang harus disadari bahwa ternyata bukti itu sangat relatif terhadap manusia, dan manusia masing-masing manusia punya set buktinya sendiri-sendiri, terutama pengalamannya itu dia bukti yang dia membuktikan sendiri bebas sebenarnya. Orang punya filter bukti itu sangat relatif. Nah, kemudian ada filter bukti yang lain nih. Karena kita butuh hidup secara sosial, sehingga kita butuh standar bukti yang disetujui bersama untuk sebuah tujuan. Bukti hukum. Bukti hukum itu kalau enggak ada standarisasi bukti hukum, sapa wae iso dituntut, sapa wae iso bersalah, sapa wae iso bebas karena tidak ada standarisasi bukti nih. Memang itu tidak lengkap dan tidak bisa mampu menutup semua kemungkinan manusia. tapi itu dibutuhkan agar society punya satu standar bukti untuk kebutuhan hukum. Begitu juga dengan science nih. Science ada standarisasi bukti yang cukup dikatakan sebagai bukti ya, untuk memasukkan sebuah narasi ke dalam korpus science. Kalau andaikan suatu masyarakat atau individu-individu, keluarga, komunitas, kelompok-kelompok itu tidak terlatih untuk memfilter siapa tamu yang masuk rumah tadi, kan ibaratnya kan yang paling parah gitu bilang ya, semua tamu dimasukin kamar pribadi, iya, kan gitu kan. Ya. Itu kira-kira kadarnya seberapa di masyarakat kita? Gampangnya gini loh, informasi dari medsos, informasi dari media, informasi dari mana-mana itu tidak difilter. Ibarat tamu itu mestinya kan ada tamu yang ditemui di pagar depan karena ada beberapa faktor yang belum terpenuhi. Terus ada yang bisa di beranda, ada tamu yang bisa masuk ruang depan, ruang tamu, ada yang sudah kita izinkan untuk masuk ruang tengah, bahkan ada yang sangat private yang bisa masuk kamar pribadi kita. Nah sekarang ini kan tataran ini kan sangat sangat lemah di masyarakat kita, Bang. Di masyarakat dunia juga sebenarnya. Saya ngelihatnya gini, dari korelatif ya, bukan kausatif. Saya mencoba menghubungkan korelatif. Ini misalnya narasi mindfulness, apa sebenarnya, agar kita menjadi tenang, agar kita apa sebenarnya, merasa stres, itu kan naik nih narasinya. Rame gitu loh. Kenapa ini naik? Berarti ada kebutuhan nih. Orang-orang tidak memang jadi gelisah nih. Gelisahnya kenapa nih, kan diurut ke belakang? Gelisahnya kemungkinan besar karena memang tidak bisa memfilter banyaknya derasnya informasi. Kalau semua tamu dimasukin ruang tengah atau langsung ke dapur, kan ya chaos rumahnya. Yeah. Jadinya nggak tenang nih, khawatir yeah, terus ini benar apa salah dan nggak jadi nggak tenang karena tidak ada kompartemen yang jelas nih. Nah, kan gini Brang. Zaman ini berkembang dengan inovasi-inovasi teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang sudah sampai kepada tingkat yang begitu canggihnya, kan begitu kan. Jadi kalau dulu kan dengar apa-apa itu mungkin dari tetangga, dari teman, manual. Kemudian lama-lama kita dengar dari radio, dari TV, dari koran. Terus lama-lama sekarang kita dengar dari siapa aja? Sudah dengar dari siapa saja sedunia. Jadi kita ndodok, ngising itu langsung dapat informasi. Nah, sehingga kita kan sebenarnya membutuhkan pelatihan-pelatihan agak panjang. Penting. Makanya itu, saya Berang, bapakmu ya, saya kan sejak awal menutup pintu. Jadi saya tidak punya saluran Twitter, medsos apapun gitu ya. Jadi kalau saya mencari informasi dan saya membutuhkan sesuatu yang saya butuhkan, saya keluar rumah. Saya ke jalan atau saya mendengarkan masjid corongnya atau saya ke toko baca-baca, tapi saya tidak mengizinkan pintu rumah saya dimasuki apa-apa, meskipun ada yang tidak lewat pintu, ada yang lewat udara, sebenarnya, gitu ya. Nah itu saya kan sangat ketat Bang. Bahkan saya keluar dari media massa, berarti saya juga menutup pintu saya dari komplikasi informasi yang bermacam-macam, sehingga saya mungkin resikonya saya jadul, resikonya ya, saya menjadi kurang well informed ya, gitu ya. Tapi di lain pihak saya menjadi selamat dari apa rumah bias, yang kacau ya, itu tadi. Iya, jadi betul. Saya setuju, itu pilihan personal ya. Dan menurut saya pribadi nih, yang paling harus memperhatikan itu generasi yang sudah tua nih. Karena sudah hidup pada pola tertentu dan sekarang polanya berubah sama sekali. Nah, yang anak-anak muda nih, dia dari lahir sudah pakai pola ini nih. Yeah. Dia nggak bisa menghindar juga karena satu-satunya pola yang dia ketahui adalah itu. Ini dua-duanya punya resiko. Memang yang menutup diri ini jadi rumahnya jadi lebih rapi nih. Tapi efeknya adalah jadul, not well informed itu tadi. Yang membuka dirinya itu menggeser resikonya juga. Dia well informed, tapi kalau tidak bisa memanage informasinya, jadi stres sendiri nih. Jadi ibarat kacau juga nih. Hairiten juga. Tamu yang boleh masuk ke rumah saya itu hanya Al-Qur'an dan hadis mutawatir gitu kan. Dan saya punya filter, saya sendiri memfilter mana mutawatir, mana sahih, mana dhaif gitu ya. Saya sendiri punya filter gitu, Bang. Tapi yang pasti di rumah saya, tidak hanya di ruang depan tapi juga masuk ke kamar pribadi, adalah Al-Qur'an. Tapi kalau koran, TV, medsos segala macam itu saya tutup pintu rapat. Artinya saya sendiri tidak boleh aktif di medsos. Saya tidak boleh punya akun Twitter, Instagram, Facebook, TikTok atau apapun gitu, Bang. Tetapi kan ternyata ketika ada terdengar YouTube di setel, di situ ada story WA Cak Nun misalnya. Lo saya enggak pernah punya story WA. Saya tidak pernah bikin itu. Jadi ternyata meskipun sudah ketat rumah saya tutup dan hanya berisi Quran misalnya gitu. Tetap saja di luar sana orang menganggap bahwa saya itu aktivis di pasar media. Padahal saya enggak. Itu enggak apa, karena itu outside world, dunia di luar. Kalau dunia di luar, semua orang punya hak untuk berpersepsi. Problemnya adalah sekarang satu persepsi kemudian bisa disebar sedemikian rupa. Ya, yang tidak bisa dihindari dari modal komunikasi yang baru adalah hal seperti itu. Yang tadinya, oh iya. Lo bagaimana wong saya nutup pintu, saya ada di dalam rumah, saya ada di dalam kamar pribadi, tiba-tiba saya ada di pasar, Bang. Diumumkan saya di pasar ngomong Sabdo Rojo, ngomong Israel Palestina, ngomong segala macam. Jadi saya menjadi orang yang nyinyir sekali. Padahal saya tidak ada di rumah, saya di dalam kamar pribadi. Jadi itu gimana, Bang, menyikapinya, Bang? Itu bagian dari filter diri itu menurut saya. Karena yang lebih kuat daripada persepsi adalah konsistensi. Okay. Ini kenapa Kanjeng Nabi menurut saya diberi modal, dalam tanda petik modal ya, Al-Amin. Yang fitnah Nabi juga saat itu saya yakin amat sangat luar biasa banyak. Tapi yang melihat konsistensi apa, Al-Amin ini tidak bisa dicapai dengan bayar media massa. Waktu ini lebih kuat dari ruang ya. Waktu lebih kuat daripada persepsi singkat. Karena persepsi singkat itu ya cuman sekali dua kali nih. Tapi kalau sumber primernya memang konsisten, waktu akan menunjukkan mana yang bertahan. Yang bertahan adalah yang konsisten dengan sistemnya itu, menurut saya seperti itu. Karena itu juga penting dalam metodologi filter ini tadi. Metodologi filter ini tadi. Misalnya saya kasih contoh alurnya. Kalau si ada si A sama si B nih, mereka relatif sama umurnya misalnya. Terus si A memberi informasi kepada si B. Si B harus mengukur seberapa percaya sih aku kepada si A. Kan gitu. Bagaimana cara mengukurnya? Kalau informasinya yang diberikan si A adalah informasi yang bisa dikonfirmasi oleh si B, dia bisa ngecek kebenaran omongannya si A. Jadi informasi, neng pasar ono keramaian, dia ngecek sendiri, oh bener nih, oh ini bener nih, konsisten nih terhadap kebenarannya. Oke, jadi kita sudah mendapat gambar bahwa si A ini konsisten terhadap kebenaran yang saya bisa mengkonfirmasi. Yeah. Kemudian terjadi nih, si A ngomong sesuatu yang B tidak bisa mengkonfirmasi. Aku tadi malam habis ngimpi ketemu Nabi, misalnya gitu. Si B nggak bisa konfirmasi, nggak bisa masuk mimpinya kok. Bagaimana cara dia mempercayai si A? Adalah melihat sesuatu. Konsistensi. Konsistensi itu tadi. Oh, dia nggak pernah bohong kok. Nah, mosok satu area sekarang ini kalau kasusnya kan gitu. Adalah saya tidak pernah punya konsistensi karena saya dihadirkan oleh media di mana-mana yang saya tidak ada. Bibrang. Suara saya terdengar di pasar, ngomong Palestina, ngomong Jokowi, ngomong segala macam. Padahal saya di dalam kamar. Terus nanti orang yang mendengar itu menganggap bahwa saya tidak konsisten, Bib. Oh, gini, kalau satu sumber dipotong jadi A sama B, kalau bisa dipotong untuk kepentingan si B, berarti dia juga bisa dipotong untuk kepentingan si A. Terjadi tidak konsisten nih. Yang tidak konsisten adalah sumber informasinya nih. Langkah berikutnya adalah mencari sumber primer pasti. Karena pada informasi yang bobotnya sama, itu tidak bisa menentukan. Mencari sumber primer ini kan pasti teoritis benar dan harus gitu ya. Tapi kan tradisi budaya masyarakat kita kan hampir bisa dikatakan tidak, menurut saya sangat rendah kemungkinannya untuk mencari sumber primer. Gini, pokoknya mereka lihat YouTube, sekarang, lihat medsos, ditelan. Sekarang zaman juga berjalan nih. Saya nggak ngomong zaman statis nih. Bahwa keadaannya sekarang orang lebih memilih instan daripada primer itu ya. Tapi nanti akan mengalami di mana instan itu akan menggoyah society ini. Akan muncul kepentingan untuk mencari primer. Pendulum, society biasanya gitu. Dia senang si A, sampai ekstrim si A, ketemu remuknya, balik neng B, ketemu remuknya, balik neng A. Pendulum sepemahaman saya, society selalu mengalami pendulum seperti itu. Kebetulan kita masuk pada era informasi yang baru. Baru nih. Apa, moda komunikasi yang baru. Budaya manusianya belum bisa ngejer nih. Dia harus mengalami kesusahannya dulu nih. Kalau aku instan-instan terus gitu, suwe-suwe remuk gitu, nggak efektif. Nanti akan kelihatan kok sesuatu yang tidak efektif. Tapi pasti kelihatan. Menurut saya mayoritas orang tidak punya kewaspadaan seperti yang Sabrang bilang. Secara nggak ada orang ngomong wah ini kalau saya terus-terusin remuk enggak. Nah dia nunggu remuk bener dulu baru oh bisa. Iya ya. Nah gitu, itu tadi remuknya seberapa itu kan sama relatifnya dengan sufficient reason itu tadi. Orang yang bisa berpikir abstrak tidak perlu sangat remuk untuk bisa melihat arahnya sangat remuk. Orang yang memang tidak sensitif terhadap abstraksi, dia perlu remuk di depan mata untuk tahu bahwa itu benar-benar remuk. Tapi dalam society terjadi pergeseran itu kan niscaya karena society bergerak nih, society enggak statis nih, kan bergerak terus. Bahwa sekarang masih kayak gini iya, betul. Tapi menurut saya sosial dilema apa namanya? Dopamin detox, itu kan narasi yang muncul banyak itu menunjukkan bahwa mulai ada orang yang melihat nih, melihat bahwa berbahaya loh sosial media kalau kayak gini tipikalnya, berbahaya loh internet kalau kayak gini apa tipikalnya, itu mulai ada yang ada bahwa dia minoritas sekarang iya, tapi lama-lama bisa menjadi mayoritas juga nih kalau apa namanya push dalam sosial media. Sejauh yang saya ketemu di warung, di rest area, di Jombang, di terminal, di bandara, itu kan mereka enggak berpikir begitu, Bang. Betul, karena umur society panjang. Ini bisa 2 generasi, bisa 3 generasi, sangat bisa. Karena menungso lambat kok, memang sangat lambat untuk bisa merubah dirinya tuh orang apa namanya? Jadi kan tingkat sekarang jadi saya mohon maaf. Jadi ada dua kutub, Bang. Kalau saya pakai agama ya, Sabrang tetap menanggapi pakai sains dan pengetahuan universal gitu ya. Di sini ada peniscayaan dari Allah untuk rahmatan lil alamin. Jadi saya harus mengayomi, harus santun sama orang, saya harus memaafkan orang yang menganiaya saya pun harus saya mintakan ampun kepada Allah dan seterusnya. Ya. Di kutub lain ada yang nahi mungkar, Bang. Jadi kita harus mencegah kemungkaran-kemungkaran apalagi menimpa saya, gitu ya. Tapi jadi ini kan mentalnya susah banget, Bang. Di satu pihak saya harus nahi mungkar, di lain pihak saya harus rahmatan lil alamin, kan tidak mudah sama sekali. Tidak mudah. Ya. Bahwa life is not apa, bahwa hidup tidak mudah. Menurut saya selalu, apalagi kalau hidupnya lebih kompleks. Kalau pandanganmu cuma sak meter, yo informasi ini sakono, yo udah kompleks nah, sederhana. Kue mengerti tuh apa yang saya keluhkan nang awakmu, kue kan anakku. Gitu, jadi kue mengerti tuh apa yang saya keluhkan. Jadi rekomendasimu apa, saranmu apa, anjuranmu apa kepada saya? Karena saya kan terjepit di antara dua kewajiban, nahi mungkar sama rahmatan lil alamin. Ya, di satu pihak saya harus mengayomi, harus teduh, harus santun. Bahkan sampai ada kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa kalau saya pasti memaafkan. Saya tidak mungkin marah, saya tidak mungkin gitu, Bang. Bapakmu itu dianggap lebih hebat dari Allah. Allah aja bikin neraka, saya hanya boleh bikin surga. Kan gitu. Jadi semua orang yang mendzalimi saya, yang menganiaya saya, yang memfitnah saya itu yakin bahwa saya pasti memaafkan, saya tidak marah dan saya pasti tetap mengayomi gitu. Seolah-olah saya adalah Tuhan yang hanya bikin surga, tidak bikin neraka sama sekali, kan gitu. Padahal kan ada dialektika surga neraka, ada dialektika dosa dan pahala dan seterusnya. Dan itu kan tidak mudah sama sekali untuk menentukan formula mediasinya, Bang. Oke. Okay. Iki nek arep ngomong advice yo lucu yo anak. Yo ora apa-apa. Ndak. Gitu. Advice. Tapi loh, ini pendapat kan, pendapat saya terhadap enggak, respon. Saya tetap advice yang saya minta kepada Sabrang, nasihat. Karena apa, Bang? Karena menurut Sabrang sendiri dalam pembicaraan kita yang lalu, di algoritma sistem sosial dan yang mengandung apa teknologi informasi dan komunikasi yang baru ini, itu semua cahanyar toh menurut gue, semua orang baru, semua siswa baru, semua penghuni baru, penduduk baru. Kalau dalam bahasanya teater itu newcomer dari daerah. Gitu kan. Newcomer dari daerah. Kita semua baru. Terutama yang tua malahan. Loh, kalau Nawai cucu saya, anakmu ya, itu dari dia kecil, dia sudah lebih canggih daripada mbahnya. Gitu kan. Kalau saya betul-betul orang baru yang gojak-gajek. Anda tahu gue ngerti ya, buyutmu, biyen mbahmu, Pak Umar Kayam kuwi, sampai akhir hayatnya itu belum pernah nyentuh keyboard komputer. Dia mesin ketik. Rendra itu almarhum, itu berusaha nulis SMS, enggak pernah bisa sampai akhir hayatnya. Saya kan masih lumayan ya. Saya masih sangat lumayan. Jadi sebagai anak baru saya belajar luar biasa. Artinya bahkan sampai ngoprek software handphone sampai agak lumayan lah gitu ya, sebagai tukang bengkel di dunia baru. Nah, justru karena saya itu cah anyar ya, orang baru, newcomer dari daerah di dunia medsos, di dunia teknologi informasi yang sangat canggih dan akan semakin canggih ini, maka kamu kan lebih pakar, kue lebih expert, kue lebih punya pengalaman, dan kamu hidup sejak awal sudah di era seperti itu. Oh, beda rayo dengan saya. Kehendak maksudnya, oh, ya, kamu lebih cepat lah. Ya, ya. Lebih apa, periode adaptasinya ya, ya, lebih cepat ya, daripada ya, saya. Iya, iya. Ya. Makanya saya memang minta advice nek orang kok aku dadi wong kuno sing lucu, Bang. Kan gitu kan. Gini, ada beberapa tonggak sing kudu diakui dulu sebagai komponen ini. Terus kemudian kita pada konklusinya. Dan menurut saya ini menunjukkan betapa agama gue penting banget. Pertama, fakta bahwa sesuatu yang di luar kita itu 99,99% tidak bisa kita kontrol. Bahkan kita sendiri aja untuk ngontrol badan kan setengah mati ini, bikin yang apa namanya? Bikin agenda jam segini gini, yang sekian jam segini gini, itu kamu merencanakan untuk dirimu sendiri aja belum gak tentu bisa. Gak bisa. Belum tentu konsisten, apalagi kencing jam berapa, beol jam berapa gitu. Jadi ketemu siapa jam berapa kan min haidul ihtasib semua. Jadi sangat banyak faktor yang tidak kita ketahui, satu. Ada banyak faktor yang tidak bisa kita kontrol, dua. Terus kita balik nih, apa yang kita ketahui dan apa yang kita kontrol, bisa kita kontrol konsentrasinya, energinya kan di situ. Kemudian di sini kemudian masuk lagi kalimatnya apa sebenarnya, ina amalu biniat. Aku menurutku itu penting banget itu sebagai karena itu satu-satunya yang bisa kita kontrol. Itu satu komponen yang bukan satu-satunya, satu komponen yang bisa kita kontrol. Kalau niat gue sih aku bisa kontrol nek niat, tapi kalau efek dari niat aku tidak bisa kontrol. Nah, dari niat itu kemudian kita breakdown nih. Saya sangat senang dengan konsep being dan becoming. Terhadap sesuatu terhadap sesuatu itu maksudnya gini. Terhadap impuls dari luar, entah itu informasi, entah itu cercaan, entah itu pujian dan seterusnya, itu ada dua jenis sikap, being atau becoming. Being itu aku merespon pada keadaanku sekarang, aku seperti apa. Tapi kalau respon becoming, aku pengen menjadi seperti orang terbaik yang aku bayangkan. Aku pengen kaya Kanjeng Nabi, aku pengen kaya, yo, gue terlalu mimpi terlalu gede lah, tapi sebagai horizon. Aku pengen sebagai horizon, aku ngarai pengen kaya Kanjeng Nabi karena memuhammadkan diri. Oh, aku pengen pokoknya kayak pujaanku, aku pengen kaya kaya, misalnya gitu ya. Becoming kan itu. Jadi ketika terhadap impuls segala sesuatu yang masuk itu, aku nek being, aku berhak kemudian aku keadaanku marah, aku menjadi marah, it's okay. Aku ngantemi wong it's okay karena itu being. Tapi kalau sikapnya becoming adalah aku pengen kaya Kanjeng Nabi. Sikap Kanjeng Nabi terhadap ini gimana ya? Sikapnya kan, kalau Kanjeng Nabi ngadepi ini gimana ya? Kalau aku yang terbaik, yang aku bayangkan sebagai, aku pengen menjadi orang baik itu gimana? Itu yang aku lakukan menjadi sikap. Itu menurut saya akan lebih baik. Karena kita jalan nih, kita tidak pada being, tapi kita menuju becoming. Jadi kalau kita pengen menjadi sesuatu, langkahnya apakah justru... Apakah itu Sabrang sedang menyarankan saya untuk memperbesar kadar becoming saya terhadap Rasulullah? Nah, becoming setiap orang, aku nggak bisa ngomong orang pengen becomingnya seperti siapa ya. Ya kan memang tiap hari dialektikanya gitu, Brang. Iya dia nabi, iya dia langsung mendapatkan transformasi dan arus energi dari Allah. Saya kan bukan. Itu kan itu analisis being kan itu. Iya. Bukan analisis becoming. Iya. Artinya dari being jaraknya ke becoming kan memang jauh. Memang jauh. Oke. Kenapa saya tadi ngomong nggak apa-apa Kanjeng Nabi menjadi horizon? Karena kita sadar betul nih, nggak mungkin juga kalau jadi beingnya ming semunu kuwi. Ming saunu kuwi, iya. Tapi aku pengen rono lah, sak iso-isoku. Kan seperti yang kalimatnya Simbah, aku kiyo rawani ngomong aku Islam. Aku berusaha Islam. Iya. Seperti itu kan becoming Islam. Aku seperti persikapan terhadap diri juga becoming Kanjeng Nabi. Walaupun kita sadar betul bahwa kita bukan Nabi, kita punya sangat banyak limitasi. Tapi horizonnya ke sana, kita jalan ke sana sebisa mungkin. Bahwa itu berat, iya. Tapi kemudian menurut saya, life hidup itu sendiri adalah becoming, bukan being. Kalau being kita nggak tumbuh. Kalau becoming... Nah, Barang, tadi kan saya bertanya, saya harus bagaimana saya yang tinggal di dalam ruang pribadi di rumah saya, tapi di pasar diumum-umumkan saya begini begitu, dengan segala macam nyinyiran saya yang di karang-karang atau di sop buntuti atau di kanibali dari bahan-bahan dari rumah saya gitu ya. Terus Sabrang saya tangkap ini sebagai orang yang memang tanya kepada anak saya. Sabrang menganjurkan agar frekuensi becoming-nya dipertinggi dan being-nya. Nah, bahasa Indonesia ini daripada being itu jadi, yeah, becoming itu menjadi gitu ya. Yeah. Nah, bahasa Indonesia aku takut selip menerjemah ke bahasa Indonesianya. Engko ada ono sing ora nek being itu adalah. Adalah. Oh, kayak adalah. Ya. Yeah. Kalau becoming menjadi. Menjadi ya. Jadi saya berusaha menjadi jadi Muhammad dalam konteks tertentu, tetapi kan kadarnya mungkin 5%, 10%, 20%. Nah, itu yang harus saya perbesar. Karena selama ini saya memang terlalu adalah. Gitu kan, artinya terlalu memperbandingkan diri saya, nasib saya dengan Rasulullah gitu ya. Kan Rasulullah kan nabi, saya bukan. Rasulullah punya Siti Khadijah, saya enggak punya. Rasulullah dapat wahyu langsung, saya KW3, KW4 gitu kan, dan seterusnya ya. Maka saya kemudian dalam tanda petik cemburu secara baik. Cemburu dalam arti yang baik ya. Bukan dengki, bukan iri ya. Tapi ya saya mohon jangan dituntut terlalu tinggi untuk becoming Muhammad. Kalau Rasulullah dilempari di Taif ya, dia bukan hanya tidak marah, dia mendoakan. Mudah-mudahan mereka, ya Allah berilah mereka petunjuk, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah itu sekarang apa? Saya dilempari lewat YouTube, lewat medsos itu kan. Saya kan seharusnya kalau becoming kan saya berdoa seperti Nabi, ya Allah berilah mereka hidayah karena mereka tidak tahu. Ya tapi ini juga, lo mereka tahu kok. Iya. Mereka tahu kok, bukan tidak tahu kok. Mereka memang sengaja kok. Ini apa sebenarnya? Ini proses transformasi pengetahuan menjadi ilmu itu tadi. Kita tahu Nabi sikapnya seperti itu. Ya mungkin kita tidak akan bisa seperti Nabi kalau becoming tapi arahnya ke sana. Dan dalam sejarah, saya kasih contoh siapa ya, sing non-Islam misalnya. Rama sampai sekarang dikenang ribuan tahun sejarahnya dan seterusnya. Apakah sejarah Rama itu sejarah glorifikasi? Apa sejarah kemenangan? Benarnya hidupnya kan sangat tragis. Kalau detail kayak, wih tragis dadi rojo yo. Apa jenenge? Bojone kudu ditinggal ning tengah hutan, pas apa meteng anake dan seterusnya lah. Itu kalau menurut saya ketika saya membaca Nabi Ayub, itu juga bukan cerita tentang kehebatan. Jadi kalau saya melihat garis merahnya di antara orang-orang hebat itu tadi, bagaimana mereka tidak berubah pada konsistensi becoming-nya di hadapan kesulitan yang menggunung gitu loh. Nabi Ayub ini pitung tahun setan neng. Sebenarnya kan aku ngerti kan kalimat munut sedangkan pakue sing konsisten. Ngerti tau? Kan gitu kan, itu kan nasihat Sabrang kepada saya disuruh konsisten becoming Rasulullah. Meskipun itu dinamis ya. Jadi, mulur mungkret ya, bisa dan tidak bisa terus menerus. Tapi gitu aimingnya ya. Jelas. Tetapi ya. Aimingnya jelas, apa cakrawalanya jelas, apa horizonnya jelaskan gitu. Nah, jadi mempertinggi frekuensi becoming-nya tadi, becoming Rasulullah itu ya. Meskipun ya kita sedang menyangga adalah yang penuh penderitaan, penuh tekanan, penuh tindian, penuh fitnah, penuh segala macam, tapi tetap harus memperbesar becoming Rasulullah tadi itu ya. Menurut saya yang saya ambil garis merahnya dari para nabi, apa orang-orang yang dikenang apa sebagai pahlawan-pahlawan dan seterusnya, itu kan bagaimana mereka benar-benar ngadepi gunung masalah gitu. Kanjeng Nabi ya, mungkin data saya salah ya, katakanlah gini, Kanjeng Nabi 13 tahun di Mekah, pengikut Islam 250 atau 300 ya, sekitar segitulah. Itu kan yo iki aku gak mau suka Gusti Allah iki nek gawe startup yang namanya Islam itu usernya 13 tahun iki ming 300 iki lak wis bunuh diri nek saiki gawe aplikasi 13 tahun tak deleh ning Play Store sing download ming wong 300 iki kan putus. Ada kesempatan lain kecuali putus asa kan saiki ra kuat kuwi. Tapi yang membuat nabi menjadi nabi, orang menjadi besar adalah keadaan apapun, sesusah apapun, ora ilang gitu, becoming apa konsistensi untuk becoming seperti yang Tuhan maksudkan sebagai manusia gitu. Bukan perjalanan mudah pastinya. Justru makna yang besar datang dari kesusahan dia menghadapi, beratnya menghadapi keadaan itu. Ya, nah saya garis bawahnya di situ sebenarnya. Enggak ada yang mudah, semakin mengerikan gunung susahnya itu maknanya semakin itu besar. Kalau kita kembali ke yang paling awal ya, itu memperbesar becoming itu di tengah ketidaktahuan yang juga mungkin semakin menggunung dan semakin mengerikan. Yes, Kanjeng Nabi, misalnya nabi-nabi kan tidak diberi janji pasti berhasil, tidak diberi apa namanya, pokoknya kita dikancani terus melaku apa. Menurut saya juga kan ya honor rasul, honor nabi, wali dan seterusnya kan ada gradasinya juga. Menurut saya salah satunya adalah bagaimana kekuatan memegang keteguhannya itu. Dan dalam satu poin sebenarnya Brang, sebenarnya seluruh aspirasimu itu juga sudah ada di dalam diri saya dan dia juga selalu hadir untuk mengingatkan becoming tadi itu. Jadi saya dari proses ke proses, dari tahap ke tahap, dari langkah ke langkah itu juga selalu digandoli lagi, kamu jangan terlalu kesana, kamu harus kesana, kamu jangan terlalu diri, tapi kamu harus memuhammadkan diri dan seterusnya, kamu jangan terlalu being, tapi karena kamu juga gak mampu menyangga beingmu, ya gak mampu, maka becoming aja, iya, becoming iya. Aja, karena becoming ini lebih dekat kepada kehendak Allah, kan gitu, kan gitu. Hope, kalau nek modern ya, kalimat kan the strong, apa, salah satu modal terkuat dalam hidup adalah hope, harapan ke depan, itu kan satu area dengan becoming kan itu, satu area dengan becoming itu.